Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maklum adanya bahwa peperangan antara al-haq dan al-batil telah ada semenjak lama, semenjak dahulu kala. Al-haq dengan orang-orangnya, ahlul haq dan ahlul bat, dan batil dengan orang-orangnya pula ahlul batil. Dan masing-masing ada pewarisnya, ahlul haq dengan pewaris ahlul haq, pewaris para rasul, para nabi dan sahabat, tabi'in, a'immah, dan ahlul batil pewaris para syayatin, fajarah, kafarah, dan yang mengekor kepada mereka. Terus berkecamuk, dan teruslah ahlul batil memerangi al-haq dengan segala macam cara yang mereka miliki. Syaitan pun telah berjanji, telah sesumbar, seperti yang Allah sebutkan tentang pernyataan dia, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Dan sungguh akan aku datangi mereka, aku goda dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dengan syubhat-syubhatnya, dengan kesesatan-kesesatannya. Dan salah satu dari permasalahan syubhat, permasalahan batil yang terus diusung dan diperjuangkan oleh ahlul batil adalah perkara hurriyatul ra'i, kebebasan berpikir. Mereka inginkan dan mereka menyeru dan menanamkan bahwa orang itu bebas, sebebas-bebasnya, merdeka untuk berpikir dan berpendapat semaunya, untuk memilih mana yang dia anggap benar dengan keyakinannya. Bebas, tidak ada yang membatasi dia, tidak ada yang mengekang dia, bebas, liberal, sebebas-bebasnya. Tentunya jika diamati, asal-muasal dan sumber suara ini ajakan ini kembalinya kepada musuh-musuh Islam, Ahlul Batil, dari Yahud maupun Nasara, dari Ilmaniyin, orang-orang sekuler. Tidak ada dasar dari Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang membenarkan mereka dalam syariat ini, kecuali tentunya ahlul ahwa yang memaksakan diri mencomot dan mengambil beberapa ayat dari sini, potongan ayat atau hadis yang mereka anggap membenarkan atau menguatkan kebatilan mereka ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini tentunya sebagai nasihat, peringatan, bukan kepada musuh-musuh Islam itu dari kufar, tetapi justru kepada orang yang mengaku mukmin dan ridha Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Rabbnya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Kita dan setiap muslim memohon kepada Allah untuk diberi hidayah di atas siratal mustaqim. Itu yang dia panjatkan dalam doanya setiap kali sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami petunjuk kepada siratal mustaqim. Allah pula yang menyebutkan dalam Quran, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti oleh kalian, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, karena dengan itu kalian akan tercerai berai, terpecah belah dari jalan Allah. Dan Rasulullah SAW juga telah menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya bahwa jalan-jalan itu masing-masingnya ada syaitan menyeru dan mengajak orang untuk memasukinya, berdakwah tentunya dengan keahlian dia berbicara, dengan seruan-seruan yang tampak itu indah, padahal itu semua seruan syaitan untuk menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Maka sebagai dasar yang perlu difahami oleh setiap muslim, bahwa kebebasan yang benar, kebebasan yang hakiki hanya ada di dalam Islam, agama Allah, agama yang hak, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan kejahilan, kekufuran, syirik, akhlak-akhlak yang hina rendah kepada cahaya iman, tauhid, cahaya akhlak karimah. Dengan ilmu syar'i yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, dan Rasul itu kemudian ajarkan kepada umat-Nya. Di Ibrahim Allah berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun unzila ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minadh dhulumati ilan nur. Alif Lam Mim, kitab yang kami turunkan kepadamu, ilmu ada padanya, syariat, agar kamu dengan kitab ini mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari hinanya kegelapan menuju kemuliaan cahaya. Mengesakan Allah satu-satunya dalam ibadah, dalam setiap kondisi sulit ataupun sempit maupun lapang, hanya menghadap kepada Allah dengan mengingkari dan menolak, membenci setiap peribadatan kepada selain Allah. Yang ada saja dijadikan oleh sebagian manusia sebagai sesembahannya selain Allah. Patung, berhala, batu, pohon, laut, gunung, dan yang lain-lainnya. Sebagai tawaghit, sebagai tagut-tagut yang diangkat dan disekutukan dengan Allah Rabbul Alamin. Maka orang-orang yang meninggalkan segala kemusyrikan ini dan beribadah hanya kepada Rabbul Alamin, yang satu-satunya hanya Dia yang menciptakan dan mengatur, menguasai alam semesta, hanya tunduk kepada-Nya. Ini kebebasan yang hakiki. Ini kemerdekaan yang benar, di mana dia dibebaskan dari peribadatan kepada sesama makhluk dan diajarkan untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Sang Khaliq Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Islam dengan syariatnya yang mulia, Quran maupun Sunnah, menanamkan dan mengajarkan kepada umatnya syariat yang adil, menjaga akal mereka agar tidak dibodoh-bodohi, tidak dipermainkan, menjaga kehormatan mereka agar tidak dihinakan, tidak diinjak-injak, menjaga darah maupun nyawa mereka, agar tidak ditumpahkan dengan cara haram, menjaga nasab mereka, menjaga harta benda mereka. Sekian banyak syariat, dilarang riba, dilarang judi, dilarang jual beli dengan cara ini, dengan cara itu, agar terjaga harta umat, harta manusia, tidak ditipu, tidak dipermainkan oleh orang. Kemerdekaan dan kebebasan yang penuh dengan kemuliaan ditanamkan oleh Islam. Dilarang mereka dari akhlak-akhlak yang tercela, dari sifat-sifat yang hina. Ditanamkan dalam diri mereka akidah yang sahihah, iman dan akidah yang begitu suci dan mulia. Diperintahkan mereka untuk jujur, menjaga amanat, keberanian, amar ma'ruf, nahi mungkar, dakwah dengan ilmu, dengan hikmah, dengan mau'idhatil hasanah. Dibencikan kepada mereka kefasikan, kekufuran dan kemaksiatan, serta segala yang fawahish, yang keji, yang nyata-nyata jelek dan kejinya, baik itu dari bentuk kata-kata maupun perbuatan. Semua orang akan benci dan risih dan membencinya karena sangat keji. Semua orang akan mengingkarinya. Dilarang oleh Islam. Ini Islam. Makanya datang para rasul diutus, kitab suci diturunkan guna menjaga lima ini yang disebut sebagai daruriyat al-khams. Karena lima ini harus dijaga sebagai pegangan hidup yang sangat primer bagi umat manusia. Ad-diyana, yang pertama agama mereka. Untuk menjaga agamanya, iman dan keyakinannya, agar tidak rusak, tidak sesat. Dibimbing dengan Quran, dibimbing dengan sunnah. Yang kedua, menjaga anfus, nyawanya. Dihormati sedemikian rupa. Bahkan kalau itu bukan yang muslim, non muslim, kafir, tidak semuanya boleh dan semaunya kemudian dibunuh begitu saja. Dijaga oleh syariat. Kemudian yang ketiga, al-a'rab, menjaga kehormatannya. Terkait ini makanya diharamkan, atau dari awal agama makanya diharamkan murtad, yang mengganti agamanya perintah untuk dibunuh, demi menjaga agama umat manusia. Yang kedua, nyawa dijaga, makanya ada hukum qisas. Pegang dan dibunuh orang yang membunuh orang lain. Dikisos, kalau dia mencungkil mata korbannya dia juga dicungkil matanya karena dijaga kehormatan orang, nyawanya. Dia motong tangannya, dipotong tangannya. Nah, yang ketiga al-a'rad, kehormatan dijaga sedemikian rupa. Allah haramkan zina karena itu merusak dan mengoyak kehormatan orang. Allah haramkan qadzf karena itu merusak kehormatan orang. Qadzf menuduh tanpa bukti yang kuat. Fulan zani, fulan itu begini, fulanah itu begini. Dia tuduh semaunya. Rusak kehormatan orang. Dan besar sekali hukuman bagi orang yang menuduh tanpa bukti. Yang keempat, al-uqul, akal, dijaga oleh syariat. Makanya Allah haramkan khamr karena merusak akal. Orang bisa berbuat atau berkata sesuatu yang tanpa dia sadari, yang sangat memalukan. Kalau saja dia dalam keadaan sadar, malu untuk melakukannya. Akalnya dirusak. Demikian pula yang kelima, harta benda dijaga. Dan banyak sekali diharamkan riba, diharamkan judi, diharamkan jual beli ini, itu. Cara-cara jual beli yang haram demi menjaga harta manusia. Lima ini sangat fundamental. Orang gak akan bisa hidup baik, tidak akan bisa hidup merdeka dan bebas tanpa dijaga lima ini. Kalau enggak, rusak kehidupan. Kehormatannya, nyawanya, darahnya, harta bendanya, dan yang lain-lainnya tadi. Selain Islam, di luar Islam, mereka yang menyeru kepada kebebasan, kemerdekaan, orang bebas untuk berpendapat, mana ada syariat dan ajaran-ajaran mulia seperti ini pada mereka? Di mana? Di ajaran mana? Hat, tunjukkan. Terutama mereka yang membanggakan dan menyeru kepada liberalisme dan menjunjung tinggi seruan ini, kebebasan. Di mana ada ajaran kalian? Tunjukkan yang menjaga akhlak, menjaga akal, menjaga kehormatan, harta benda orang, di mana? Yang ada justru sebaliknya, yang merusak harta orang, merusak kehormatan orang, merusak nama baiknya, bahkan nyawanya. Bagaimana kemudian mereka katakan itu semua kebebasan atau kemerdekaan? Yang ada adalah kekacauan dan hilangnya ketenangan dan tumakninah dalam kehidupan. Tidak ada rasa aman. Allah memerintahkan muslimin untuk mengambil akidah mereka, mengambil agama mereka dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan kuat. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan khudil kitaba biquwwah, ambil kitab itu dengan kekuatan, sungguh-sungguh, dengan penuh keseriusan, azm, agar mereka tidak melembek, tidak mempermainkan urusan agamanya. Agar mereka menolak setiap seruan yang bertentangan dengan ajakan syariatnya yang mulia. Menolak setiap seruan-seruan dan dakwah yang batil. Khudzil kitab biquwwah. Amalkan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Pelajari akhlak kalian. Allah tidak sia-sia menciptakan semua yang ada di alam raya ini. Firman-Nya di dalam Sad, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila." Dzalika dzannul ladzina kafaru fa wailul lil ladzina kafaru minan nar. Tidaklah kami menciptakan langit maupun bumi dan yang di antara keduanya sia-sia. Itu dugaan orang-orang yang kufur. Maka celakalah orang-orang yang kufur itu, neraka bagi mereka. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un dalam Mukminun. Apa kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia? Terus begitu saja dibiarkan. Setelah diciptakan, semau kalian, kalian bebas, terserah kalian, kalian merdeka, semerdeka-merdekanya, mana yang kalian senangi, mana yang tanpa ada batasan, tidak ada larangan, tidak ada perintah, kalian kira demikian. Dan apa kalian kira pula kalian tidak akan dikembalikan kepada kami untuk hisab, untuk jaza, timbangan, surga, neraka. Kalian kira demikian? Diingkari oleh Allah dugaan banyak dari manusia yang seakan hidupnya terserah dia, dia mau apa, gak ada yang boleh mengekang, mengatur dia, membatasi dia. Dibantah oleh Allah SWT karena mereka semua diciptakan untuk suatu tujuan besar. Ibadatullahi wahdah, peribadatan hanya kepada Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka kewajiban muslim, bahkan semua orang, untuk meyakini dan mengimani tasyri' murni hak Allah yang menetapkan syariat, hukum. Hanya Allah yang berhak, karena hanya Dia yang menciptakan. Hanya Dia yang mengatur dan menguasai seluruhnya. Allah sebutkan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya. Hukum hanya milik Allah, hanya Allah yang berhak menentukan, mengatur. Allah perintahkan kalian untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Yusuf. Di Al-Isra juga Allah sebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Rabbmu telah memutuskan, memerintahkan untuk kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. di Asyura. Perselisihan apapun di antara kalian, maka hukumnya kepada Allah, hanya Allah yang berhak menentukan, menyelesaikan. Ini boleh, ini enggak boleh. Ini halal, ini haram, ini benar, itu salah. Hanya Allah yang berhak tentukan. Karena hanya Allah yang menciptakan mereka semua. Makanya Allah ingkari orang-orang yang mengangkat sekutu dan tandingan, membikin syariat, membuat hukum dan ketentuan selain ketentuan Allah dan hukumnya. Allah sebutkan dalam Asy-Syura, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihi Allah. Apakah mereka punya sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang itu tidak diizinkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala? Diingkari oleh Allah. Adanya tandingan yang diangkat oleh mereka ikut menentukan, ikut mengatur, ini boleh, ini gak boleh, harus begini, harus begitu, dengan ketentuan-ketentuan mereka sendiri, bukan dari Allah Rabbul Alamin. Demikian dalam banyak ayat Allah menyeru dan mengajak hambanya untuk tunduk dan taat hanya kepada syariatnya. Sementara da'awat, dakwah dan seruan-seruan batil menginginkan kebebasan orang untuk beragama, kebebasan orang untuk berpendapat, kebebasan orang untuk menentukan aturan-aturan mereka sendiri. Orang gak harus terbatasi atau diatur dengan syariat Allah. Bebas, maunya terserah mau milih yang mana, atau bikin sendiri. Ketentuan-ketentuan mereka, maka dibolehkan syirik, gak boleh disalahkan. Orang bebas mau ibadah seperti apa, mau menyembah kepada siapa, bebas, terserah dia. Dan itu mereka sebutkan dalam piagam kebebasan hak-hak manusia, deklarasi human right. Bahkan kalaupun itu mereka sebutkan, di bukan hanya bebas untuk mengungkapkan semaunya apa yang dia inginkan, tapi juga di tempat manapun dan kapanpun bebas. Makanya jangan kaget, jangan heran kalau kamu melihat demonstrasi di tengah jalan, nanti pawai atau apa, konvoi ini itu, di tengah jalan bikin macet, sekian banyak orang terdolimi. Yang kasihan saudara-saudara kita dari pemerintah, dari Polri maupun TNI, gak bisa berbuat banyak, karena itu memang tuntutan hak asasi manusia. Mereka bebas mau nyuarakan dimanapun, kalau mereka inginkan di tengah jalan, di jalan protokol yang paling rame sekalipun, di tengah kota, bebas, gak boleh dilarang. Semau mereka, senangnya di situ mau apa? Untuk menyuarakan apalah, misalnya kenaikan gaji, ini ongkos buruh atau semisalnya, apa saja sudah terserah. Orang mungkin bilang, oh, ganggu jalan kok enggak di pinggir kota misalnya, kok enggak di tengah lapangan saja, jangan di tengah jalan. Enggak bisa, terserah mereka. Mereka bebas milih di tempat manapun dan kapanpun, di saat macet-macetnya, di saat bebas. Tuntutan mereka. Oleh sebab itu, mereka pula menuntut diperbolehkan perbuatan keji sekeji-kejinya. Wallahiyadzu billah. Fahisyah itu dikatakan fahisyah, fawahish, karena nyata kejinya. Hatta orang awam, bahkan orang kafir kadang mengingkarinya, enggak rela, karena nyata kejinya. Enggak perlu orang pintar untuk tahu itu keji, kotor dan wasakh, jelek dan mungkar. Fahisyah. Tapi ini dengan suara demikian liberal menuntut bebas, ya terserah, itu hak dia. Na'udzubillah. Kalau orang satu jenis mau berhubungan, mau ini, bebas. Itu pilihan dia kok. Jangan dilarang, jangan dibatasi. Dia kepinginnya itu, sudah terserah, itu hak dia, dihormati. Harus diberi ruang, dilindungi bahkan. Atau yang wanita dengan sesama wanita, yang laki dengan sesama laki. Bas menuntut diperbolehkannya semua ini, kemusyrikan, perbuatan keji, kemungkaran dan dosa, bicara tanpa ilmu, semaunya sudah. Dan Allah ketika sebutkan tentang mereka dan orang-orang yang mendahului mereka, nenek moyangnya, Allah sebutkan dalam Ghafir, kadzabat qablahum qaumu nuhin wal ahzabu min ba'dihim, telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan kelompok-kelompok yang setelahnya. Wahammat kullu ummatin birasulihim liya'khudhu, bahkan setiap umat itu sudah nekat dan hendak membunuh nabinya, rasulnya. Wajadalu bil batil liyudhidhu bil haq, mereka mendebat dengan segala macam kebatilan, tujuan mereka menggugurkan yang hak. Fa akhadtuhum fa kaifa kana iqab, aku hukum mereka, aku azab mereka, kata Allah. Maka lihat bagaimana hukumanku terhadap mereka. Walaiyadu billah. Kita skor untuk adhan. Nah, kita melanjutkan tadi bahwasanya seorang mukmin demikian diperintah oleh Rabb-nya untuk taat dan tunduk kepada syariat Allah yang penuh dengan hikmah, yang mengajak kepada segala kemuliaan dan kehormatan, dan melarang mereka dari segala kenistaan dan kehinaan. Oleh sebab itu, kewajiban setiap muslim untuk meyakini bahwa seluruh syariat Allah tidaklah disyariatkan untuk mereka kecuali itu manfaat bagi mereka, kecuali itu semua maslahat bagi mereka dunia dan akhiratnya. Harus mereka yakini Allah tidak haramkan sesuatu kecuali memang itu madarat bagi mereka, merusak akhlak, kalbu, akal, dan bahkan agama juga kehidupan mereka. Maka tidak akan ada kesempurnaan, tidak akan ada kebaikan kecuali pasti Allah syariatkan, Rasul ajarkan. Dan tidak ada yang itu kehinaan dan kejelekan, pasti dilarang muslimin darinya. Firman Allah, ma farradna fil kitabi min syai, di dalam Al-An'am, tidak ada yang kami sia-siakan di dalam kitab ini, Quranul Azim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Di hari ini aku sempurnakan agamaku untuk kalian, aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Itu pada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja umat ini mau mendengar seruan para ulama'nya, nasihat dan ajakan para ulama' sunnah tentang bahayanya seruan-seruan asing, dakwah-dakwah asing yang batil, yang merusak akidah dan agama mereka, yang pada ujungnya mereka diinginkan lepas dari agamanya, tidak tersisa, jadi ibahiyah wal'iyadzubillah, menghalalkan dan memubahkan segala sesuatunya, udah bebas, jangan mau dikungkung, dilarang, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ini haram, ini itu. Makanya seruan ini, seruan liberalisme, berkenaan dengan itu pula hak-hak manusia, menyeret umat Islam sampai ke ujung yang sangat jauh, yang tidak mereka duga. Sangat jauh dijerumuskan dengan seruan-seruan ini, dilepas dari imannya. Bagaimana dia menyatakan dengan penuh beraninya, dengan penuh lancangnya, bahwa semua itu benar, semua itu baik, tidak boleh disalahkan, orang bebas memilih apa yang dia mau, apa yang dia senangi. Kamu menuntut untuk itu dihormati, kamu menuntut untuk itu dihargai, ditolilir, diagungkan. Siapapun yang berpendapat dan apapun pendapat dan keyakinannya, sementara Rabbul Alamin, Rabbmu yang menciptakanmu, sebaliknya, yang ada celaan kepada mereka, innahu man yushrik billah faqad haramallah alaihil jannah wa ma'wahun nar, yang musyrik kepada Allah, Allah haramkan surga baginya, yang musyrik kepada Allah, tempat kembalinya adalah neraka, wa malidzalimina min ansar, dan orang-orang zalim tidak akan punya orang yang membela dia. Allah celak. Ketika Nasoro mengatakan Isa anak Allah, Isa ruh Allah dan seterusnya, Allah dustakan mereka. Wala taqulu thalatha, jangan kalian katakan tiga Tuhan itu. Al-Masih ibn Maryam illa Rasulullah. Isa ibn Maryam al-Masih Rasul Allah yang didahului oleh para Rasul yang sebelumnya. Ketika Bani Israel mengaku membunuh Isa, mensalib Isa alaihi salam, diingkari dan didustakan oleh Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah mensalibnya, tetapi diserupakan kepada mereka. Diangkat oleh Allah, bal rafa'ahu Allahu ilaihi Isa. Kedustaan besar yang diingkari oleh Allah dan dibantah sendiri oleh Allah dalam Quranul Karim, di ayat yang dibaca sampai akhir zaman. Kedustaan ini solib. Bisanya kamu katakan ya Allah itu pilihan mereka, dihormati, dihargai, bebas, terserah dia. Semuanya sama agama, semuanya baik. Allah mengingkari, Allah mendustakan. Di dalam Quranul Karim Allah bantah, ma qatalu ma salabu. Kemudian kamu mengatakan terserah mereka, bebas semaunya, ini itu dihargai. Kebatilan dan kemungkaran bukan sesuatu untuk dihargai, bukan sesuatu yang pantas untuk dimuliakan. Pantasnya itu semua diingkari, dibenci, ditolak, bukan untuk dihormati, bukan untuk dihargai, disanjung, dianggap. Sebagaimana al-haq itu untuk dicintai, dibela, diperjuangkan, dicintai, dimuliakan. Wahakadha yang Allah dan Rasul ajarkan kepada mukminin. Anehnya mereka tentunya berkiblat kepada barat dengan segala seruan dan ajakannya. Ini kok negeri barat itu liberal, bebas, lihat mereka orang-orang yang merdeka, orang sudah maju begini-begini, enggak seperti kita kolot begini-begini begitu. Sekarang siapa yang kolot? Sekarang siapa yang sesungguhnya tidak mengenal kebebasan? Ketika mereka menganggap diri mereka lah orang-orang yang sudah maju, sudah modern barat. Dan yang tidak mengikuti mereka, yang tidak sesuai dengan mereka atau menolak bahkan mengingkari mereka, berarti itu kolot, takhalluf. Maksa orang harus seperti dia. Loh, kalian kan mengajak orang untuk bebas, liberal. Ya terserah dong orang mau milih apa sesuai ajakan kalian, orang-orang liberal ini. Kenapa ketika ajakan kalian ditolak kok kalian menuduh orang kolot? Berarti siapa yang kolot? Kalian bilang orang bebas, terserah mau milih apa, meyakini apa. Ya terserah orang meyakini apa. Mau meyakini kalian salah, ya terserah dia. Kan bebas ajakan kalian. Kenapa kalian maksa? Sehingga yang kolot ini siapa? Yang radikal itu siapa sesungguhnya? Aneh. Dan itulah kebodohan mereka. Alhasil, ikhwati fillah rahimakumullah, bahwa seruan ini bukanlah dari Islam sama sekali. Dikatakan demikian karena ada saja dan terus ada para dai atau seorang muslim yang minder dengan keislamannya mengatakan justru inilah ajakan Islam, suara Islam, bebas, terserah. Lalu dia bawakan, dia comot ayat-ayat semaunya. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Bebas. Padahal bukan demikian penafsiran ayat sebenarnya. Di mana Ibnu Katsir bawakan dan para mufassirin yang lain. Yang dimaksud ayat orang yang di bawah kekuasaanmu. Enggak boleh kamu paksa untuk Islam jika dia enggak mau. Ini ayat ini disebutkan terkait kalau seorang muslim punya budak misalnya Yahudi atau Nasrani. Budak dia di bawah kekuasaannya. Dan dia memilih untuk tetap pada agamanya, dia anggap itu benar. Maka di saat itu kasus seperti ini enggak boleh kamu paksa dia. Kamu harus masuk Islam, harus tinggalkan Yahudimu, harus tinggalkan Nasraniyahmu. Ini yang enggak boleh. La ikraha fiddin. Adapun mendakwahkan Islam dengan syariatnya, dengan tuntunan Rasulnya, dengan jihad fisabilillah, masyru' disyariatkan. Kalau enggak dikemanakan semua peperangan demi peperangan, Badar, Uhud, Khandaq, Ahzab, ini itu, Muraisi', Dhatul Muraisi', Dhatul Riqa', perang melawan Yahudi, diusir mereka dari Madinah, plus peperangan-peperangan yang lain banyak sekali dijalani oleh umat Islam sepanjang sejarah. Sampai mereka masuk ke sana, daratan Eropa, masuk ke daratan Cina, masuk ke Siprus, masuk ke Austria, perang menyebarkan Islam. Salah semua sahabat, maksa orang untuk Islam. Para sahabat Rasul SAW, orang-orang yang mulia, minder mereka, sehingga mereka katakan Islam tersebar hanya dengan cara damai, enggak ada perang. Siapa bilang enggak ada perang? Banyak peperangan dalam Islam dan dilakukan oleh kaum muslimin dalam sepanjang sejarah. Seperti tadi yang para ulama kita sebutkan, kebatilan bukan untuk dihormati, kebatilan bukan untuk dimuliakan, untuk dihargai, diberi ruang kebebasan semaunya. Kebatilan hanya pantas untuk dibenci, dibantah, ditolak, dihinakan, direndahkan. Dan seperti itu Allah sebutkan dalam banyak Quran. Yang pantas dimuliakan, dihargai, dicintai, diperjuangkan hanyalah al-haq. Itu yang disuarakan, itu yang dijunjung tinggi. Dan karenanya para mursalin diutus oleh Allah untuk al-haq. Karenanya kitab-kitab suci diturunkan agar kemudian umat Islam dan muslimin tidak tertipu dengan slogan-slogan mereka, suara-suara mereka yang mengatasnamakan Islam seakan itulah Islam, itulah ajaran Allah, wal'iyadu billah. Lepas dan bebas sama sekali dari syariat, gak ada. Orang mau zina, orang mau melakukan kekejian semaunya, orang mau ini, mau itu, terserah. Mereka kemanakan hadith-hadith Rasul SAW, man badala dinahu faqtulu, la yahillu damu, yang mengganti agamanya, bunuh dia. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath, al-mufarik lil jama'ah, tidak halal darah, nyawa seorang muslim kecuali dengan tiga. Salah satunya orang yang melepas atau meninggalkan agamanya. Nusus sekian banyak. Lah kalau bebas kan gak mungkin Rasul sebutkan demikian. Terserah dia mau milih apa. Bebas itu hak manusia, hak asasi dia. Tidak boleh dibatasi, gak boleh dikungkung. Terserah dia mau apa. Seperti tadi, Allah turunkan syariat justru untuk menjaga kehormatan orang. Allah atur, Rasul bimbing, Rasul ajarkan justru untuk menjaga kemuliaan mereka, agamanya, nyawanya, kehormatannya, akal pikirannya, dan harta bendanya. Laukanu yaqilun, kalau saja mereka mau mengerti dan berakal. Tapi permasalahannya banyak dari orang tidak mau faham, tidak berakal, tidak mengerti apa yang disungguhnya disyariatkan Allah dan apa pula yang dihembuskan oleh musuh-musuh mereka. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dan anak-anak kita, keluarga kita dari setiap seruan yang batil. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Takhirul bayan an waqtil haja, ini bagi Rasulullah SAW. Tidak boleh menunda penjelasan hukum di saat itu dibutuhkan. Pasti beliau sampaikan di kala itu dibutuhkan. Adapun umatnya, tentunya seseorang mempertimbangkan kemaslahatan dan mafsadah, apakah manfaat atau tidak dia menyampaikan ini, dipertimbangkan segala sesuatunya, kecuali ketika memang orang itu dituntut untuk berbicara sesuatu dikala memang itu sangat dibutuhkan dan banyak orang menunggu. Mereka dalam keadaan tidak tahu dan tidak mengerti al-haq, seperti apa kenyataannya perkara ini, suatu masalah, maka dia berbicara dan dia sampaikan.